Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa lifadal istifada wal hasa'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-hayra. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحجر رضي الله عنه إلى قوله: والنية لا تؤثر في المعاصي شيئا. Dan niat tidak punya pengaruh sama sekali dalam perbuatan maksiat. Kama anna at-tahir la athara lahu fi najasil 'ain, sebagaimana pembasuhan tidak mempunyai pengaruh dalam sesuatu atau benda yang najis. Faman waqa'a insanan ala ghibati muslimin, dan barang siapa yang mengiyakan seseorang dalam menghiba seorang muslim, wadda'a annahu yaksib bidzalika idkhala surur ala qalbihi, dan dia mengaku bahasanya dia bermaksud dengan hal tersebut menyenangkan hati orang yang hibah, bahwa ahadul multabain, maka dia termasuk orang yang melakukan riba. Faman sakata anil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan barang siapa yang diam daripada amar ma'ruf dan nahi munkar, wadda annahu nawabi sukutihi at-tawakki an kasri qalbil mubasir, dan dia niat dengan diamnya untuk menghindar daripada menyakiti hati orang yang melakukan maksiat tersebut, bahwa syarikuhu fil isim, maka dia sama aja dengan yang melakukannya fil ismi dalam dosa. Wa idza ta'allaqat an-niyatul khabisatu bil amal at-tayyib, dan jika niat itu masuk ke dalam suatu amalan yang baik, afsadathu, akan merusaknya, wasayyaratuhu khabisan, dan menjadikan amal baik tersebut menjadi jelek. Kaman ya'malu salihat wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah, sebagaimana orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tapi dia niat dengan hal tersebut untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan. Fajtahid ya akhi, maka berusahalah. Maka berusahalah wahai saudaraku, antakun niyatuka fi ta'atika maksuratan ala ibtihai wajhillahi ta'ala. Berusahalah wahai saudaraku, hendaknya niatmu itu di dalam menjalankan ketaatan hanya sebatas untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahat, dan niatlah ketika kamu melakukan sesuatu yang mubah, al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, untuk membantumu dalam berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melanjutkan pada pengajian yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan niat seorang mukmin yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amalih. Jadi niat mempunyai pengaruh. Niat yang baik akan mendatangkan pahala, dan niat yang jelek akan mendatangkan dosa. Dan menunjukkan Allah akan hal tersebut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'ahu fa huwa zanin. Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan mahar tertentu dan di dalam hatinya dia tidak niat untuk membayar dan memberikan mahar tersebut, fahuwa zanin, maka dia dianggap pezina. Wa man ittana dainan wa huwa la yanwi qadha'ahu fahuwa sarikun, dan barang siapa yang dia berhutang kepada orang lain dalam hatinya dia tidak ingin membayar hutangnya, maka dia dicap sebagai orang yang pencuri. Ini menunjukkan bahwasanya dia niat juga mempunyai pengaruh. Niat menikahi perempuan tidak niat membayar maharnya, memberikan maharnya, dia dianggap berdosa. Dia berhutang kepada orang lain dalam hatinya tidak mau membayar hutangnya, maka dalam apa yang dia lakukan sudah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalnya dia nantinya akan membayar hutang tersebut. Walaupun nantinya dia akan membayar atau memberikan mahar kepada istrinya, tetap dia berdosa. Karena apa? Karena niatnya. Kalau dia tidak betul-betul tidak membayar mahar daripada istrinya atau tidak membayar hutangnya, dosanya dua kali. Dosa karena dia memang betul-betul tidak membayar utang, tidak memberikan mahar, dan dosa karena dia sudah niat dengan niat yang jelek. Tapi andai kata dia membayar hutangnya, memberikan maharnya, maka dia dianggap tetap dosa dengan satu dosa, dosa karena tidak memberikan mahar kepada istrinya dan dosa karena dia tidak membayar hutangnya. Berarti di sini bergantung kepada niat. Niat yang jelek bisa mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan juga di pengajian yang kemarin, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamati wa rihuhu athyab minal misk." Barang siapa yang memakai wangi-wangian, barang siapa memakai minyak wangi lillahi ta'ala, niat untuk Allah Subhanahu wa taala, jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang nantinya di hari kiamat, warihuhu athyab minal misk, ketika itu badannya harum dan lebih harum daripada misik. Minyak wangi yang paling afdal, yang paling utama, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, athyabul mis, athyabut tib al misik, sebaik-baik minyak wangi adalah al misik. Atau kama qala, wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamati warihuhu antan minal jifa. Dan barang siapa yang memakai minyak wangi, wangi-wangian, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan baunya busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai sekalipun. Jadi sama-sama pakai minyak wangi, yang satu pakai minyak wangi, yang satu pakai minyak wangi, tapi yang pertama akan mendatangkan harum yang wangi ketika hari kiamat, dan yang kedua mendatangkan harum yang busuk ketika datang di hari kiamat, padahal sama-sama pakai minyak wangi. Apa yang membedakan antara keduanya? Tidak lain adalah niat yang membedakan. Yang pertama niat karena Allah memakai minyak wangi, yang kedua tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengaruh niat betul-betul kuat di dalam hal ini. Oleh karena itu dianjurkan memakai minyak wangi. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, "Man nadufa thawbuhu qalla hammuhu, wa man taba rihuhu zada akluhu." Barang siapa yang pakaiannya dalam keadaan bersih, maka akan dijauhkan daripada sifat sumpek, keadaan sumpek. Wa man tawabarihu zada akulu. Dan barang siapa yang harum, pakaiannya harum, badannya harum, tempatnya harum, zada akulu, akan bertambah akalnya. Oleh karena itu tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan wangi-wangian. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan di jalanan, orang akan tahu Rasul sallallahu baru lewat di jalan ini. Karena membekas, jalan yang dilewati Rasul membekas dengan harum yang semerbak. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan dalam hadis, "Hubiba ilayya min dunyakum salas," di antaranya adalah tip, aku suka daripada duniamu ini dengan tiga hal. Salah satunya dikatakan, aku suka dari dunia kalian ini adalah atib, yaitu minyak wangi. Oleh karena itu dianjurkan untuk seseorang memakai wangi-wangian dengan niat lillah, sebagaimana kita sebutkan tadi, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa niat untuk Allah? Niat untuk mengamalkan sunnah. Ketika sholat disunnahkan memakai minyak wangi, ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara muslimin yang lain, dianjurkan dalam keadaan wangi. Niat untuk juga menghormati ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ke masjid, berarti kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk masjid dalam keadaan wangi, bukan dalam keadaan bau, bau badannya, bau mulutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan seseorang yang ketika masuk masjid dicium badannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak sedap, baunya tidak enak. Karena ternyata orang tersebut baru makan bawang mentah yang menjadikan mulutnya itu bau. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul memerintahkan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum untuk mengusir dan meneret orang tersebut keluar masjid sampai ke bagi. Dan Rasul mengatakan innama tata'adzal malaika bima yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Artinya kalau manusia terganggu dengan bau yang tidak enak, kita semuanya terganggu manusia. Kalau ada bau yang tidak sedap, kita akan terganggu. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun juga akan terganggu, apalagi di masjid, tempat daripada malaikat, perkumpulan-perkumpulan yang baik, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis maulid, majelis gurda, majelis rawatib, hendaknya dihindarkan untuk sementara bau yang tidak sedap, termasuk bau asap rokok. Itu dihindarkan ketika dalam majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang baik untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menghormati Allah, niat menghormati teman-temannya sesama muslim, niat melaksanakan sunnah. Disunahkan ya, ketika sholat disunahkan juga. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya minyak wangi ini bisa mempunyai hukum-hukum yang berbeda tergantung dia niatnya dan tergantung keadaannya. Minyak wangi bisa menjadi wajib kalau dinazarkan. Anah nazar ketika sholat isya nantinya atau ketika sholat subuh besok hari, anah nazar anah mau pakai wangi-wangian. Karena minyak wangi ketika sholat disunahkan, maka apa yang disunahkan kalau dinazarkan akan menjadi wajib. Maka ketika itu dia wajib memakai minyak wangi. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, yaitu dalam keadaan-keadaan tertentu menjadi sunnah ketika sholat, berkumpul dengan orang lain ya, menjadi sunnah juga untuk suami istri ya, khususnya ketika melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri dianjurkan. Jangan dalam keadaan bau. Kita semuanya tidak senang ketika istri kita dalam keadaan bau yang tidak enak, bau dapur lah, bau minyak goreng dan lain sebagainya. Tapi kita senang ketika mencium bau istri kita dalam keadaan wangi, wangi-wanginya masya Allah. Tapi jangan hanya kita menuntut istri kita, kita pun juga harus wangi di depan istri. Ya begitulah yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Sayyidina Abdul Abbas beliau mengatakan bahwasanya aku suka untuk berdandan ya, dandan untuk istriku, dalam arti pakai minyak wangi, membersihkan badannya sebagaimana aku suka istriku melakukan hal tersebut untukku. Jadi jangan hanya menuntut kepada istrinya tapi kita tidak memberikan hal yang sama kepada istri kita. Jadi itu termasuk min asbab taqwiyatil mahabbah li zaujin. Termasuk minyak wangi menyebabkan harmonisnya rumah tangga dan kuatnya cinta antara mereka berdua adalah minyak wangi. Karena ketika kita mencium sesuatu yang harum akan kita senang, hati kita nyantol. Kalau sudah hati kita senang, maka akan cinta kepada orang yang kita cintai. Nah, oleh karena itu dianjurkan terlebih-lebih ya, di depan lizaujen ya. Begitu juga minyak wangi mana bisa hukumnya mana berubah menjadi haram, menjadi makruh. Makruh kapan? Lishaim. Ketika kita puasa Ramadan ataupun kita puasa sunnah, maka termasuk yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ketika itu adalah memakai wangi-wangian. Jadi berhenti dulu ketika kita puasa untuk tidak memakai wangi-wangian. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun hari Jumat sekalipun, misalnya hari Jumat bertepatan kita puasa yang mestinya hari Jumat, malah kita dianjurkan pakai minyak wangi, tapi kalau kita dalam keadaan puasa dianjurkan untuk meninggalkannya, menjauhkannya. Padahal sebenarnya aslinya sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tetap sunnah. Sebagian ulama yang lain yaitu Ibn Hajar mubah. Mau melakukannya, mau pakai minyak wangi atau tidak ketika hari Jumat dalam keadaan puasa, sama aja, mubah. Tidak ini yang utama, tidak ini yang lebih utama. Ya, jadi yang banyak di antara ulama mengatakan makruh ketika kita berpuasa kita memakai minyak wangi. Itu hukumnya bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Haram memakai minyak wangi karena niatnya tidak baik. Niat sayyi'ah. Sebagaimana ya, perempuan yang keluar dari rumahnya pakai wangi-wangian, masya Allah. Wanginya ketika di jalan, laki-laki yang di jalanan semuanya akan menoleh kepadanya, tertuju semua mata laki-laki kepadanya. Ini kan berfitnah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqamin liyajidu rihaha fahya zaniyah. Siapapun wanita yang keluar, siapapun wanita yang memakai wangi-wangian kemudian dia keluar dari rumahnya, ya, tujuannya tidak lain tentunya agar baunya dicium oleh laki-laki yang lain, maka ketika itu diciumlah wangi perempuan tersebut oleh laki-laki yang lain, fahiyya zaniya. Maka kalau terjadi hal tersebut, Rasul mengatakan fahiyya zaniya, maka perempuan tersebut adalah berzina, karena berarti dia menjadi sebab orang-orang melakukan zina, sebabnya tidak lain adalah wanita itu sendiri. Oleh karena itu, ya, usia kita katakan perempuan, bagi yang perempuan diperbolehkan atau lebih-lebih kalau misalnya disunnahkan untuk keluar rumah, pergi ke masjid, pergi ke undangan, ini kan sebenarnya tidak semua perempuan disunnahkan. Bahkan walaupun sholat berjamaah di masjid, lebih baik wanita tidak keluar dari rumah, lebih baik sholat berjamaah di rumah daripada sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau dia sudah tua, kecuali kalau tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau sudah tua tidak menimbulkan fitnah, boleh, bahkan tidak apa-apa dianjurkan sholat di masjid, menghadiri sholat hari raya dan seterusnya, tapi dengan syarat, dengan izin suami syarat pertama, memakai pakaian yang biasa, tidak pakai pakaian yang berwarna terang yang membuat laki-laki melihat kepadanya. Ketiga juga harus tidak boleh memakai wangi-wangian. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya wanita dianjurkan, yang dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, maka yang afdal bagi wanita ketika memakai minyak wangi, dhahara launuh walakin khafiya rihu, yang tampak warnanya tapi tidak terlalu tampak baunya, harumnya. Itu yang afdal bagi perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki pakai minyak wangi, yang afdal adalah dhahara rihu, yang tampak baunya, harumnya terlihat, tercium dengan kuat, lakin khafiya launu, tapi tidak menimbulkan warna di badan, di kulit. Tapi kalau wanita sebaliknya, ya, wanita dianjurkan yang timbul warna tapi jangan menimbulkan harum-haruman yang kuat, ya, untuk menghindari fitnah. Nah, ini bagi wanita yang keluar dengan niat yang jelek, apalagi niatnya naudzubillah, ya, berjalan dengan wanita, laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, pakai minyak wangi, maka minyak wangi yang dipakai ketika itu dengan niat seperti itu akan menambah dosanya dia, selain dosa dia pergi bersama laki-laki yang bukan mahramnya, ia bertumpuk, bertambah dosanya. Maka disitulah, ya, memakai minyak wangi akan menjadi haram. Memakai minyak wangi haram juga bagi seseorang yang dalam keadaan haji atau umrah. Nah, bagi yang haji yang umrah, maka di saat dia sedang haji ataupun dia sedang umrah, di situ ada larangan-larangan tertentu yang diberlakukan kepada orang yang haji atau umrah, termasuk larangan yang berlaku bagi mereka baik laki-laki atau perempuan adalah yang memakai wangi-wangian, apapun bentuk wangi-wangian tersebut, mau minyak wangi, mau dupa, mau sabun yang wangi, mau odol yang wangi, semuanya itu diharamkan. Jadi dalam keadaan haji dan umrah tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai dupa, tidak boleh pakai sabun yang wangi, sampo yang wangi, ya, dan seterusnya. Apapun yang wangi diharamkan bagi mereka. Jadi termasuk wangi-wangian menjadi haram bagi yang sedang menjalani umrah ataupun yang menjalani haji. Dan juga al-muhidda juga menjadi haram bagi wanita yang sedang menjalani ihdad, yang ditinggal mati suaminya. Maka wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka selama itu pula wanita tersebut tidak boleh sama sekali memakai wangi-wangian sebagaimana orang yang sedang dalam keadaan haji atau umrah. Semua wangi-wangian harus dijauhi sampai betul-betul selesai iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, ini minyak wangi ketika itu dihukumi haram. Ya, kalau misalnya di selain apa yang sudah disebutkan tadi, minyak wangi menjadi mubah. Kalau tidak ada niat yang baik, maka minyak wangi menjadi mubah. Ya, ada guna tadi kita katakan man tatayyaba lillah fa huwa ja'a yaumal qiyamah wa rihuhu atyab minal misk, dengan niat yang baik. Ya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan dengan niat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian daripada ghanimah yang didapatkan ketika perang atau ghazwah Badar Kubra, perang Badar, yang di situ al-muslimun mendapatkan kemenangan yang luar biasa, mukjizat. Ketika itu muslimin sangat sedikit jumlahnya, 313 orang, sedangkan al-kufar, orang-orang kafir, 950 orang, hampir 1000, tidak sebanding. Orang muslimin hanya punya 2 kuda, Ya, mereka orang-orang kafir mempunyai 100 kuda. Senjata mereka lebih lengkap jauh. Dalam keadaan senjata lebih sedikit, kendaraan lebih sedikit, jumlah prajurit lebih sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan. Dan setelah mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan rampasan perang, al-ghanimah. Ini al-ghanimah afdal makasib. Apa yang didapatkan daripada rampasan perang itu adalah sebaik-baik harta yang didapatkan oleh seseorang. Lebih baik daripada harta yang didapatkan karena berdagang, yang didapatkan karena bertani, yang didapatkan karena kerajinan dan seterusnya. Maka harta yang didapatkan dari peperangan itu afdal, harta yang paling utama. Nah, disitulah Rasulullah SAW membagikan harta-harta tersebut kepada al-huzah, orang-orang yang ikut berjihad, orang-orang yang ikut berperang. Termasuk yang dikasihkan, yang diberikan oleh Rasulullah SAW honima, bagian honima adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidil bin Abdullah, Said bin Zaid, dan lain-lain. Padahal mereka semuanya tidak ikut berperang dalam pedang-pedang tersebut. Sayyidina Utsman tidak ikut perang. Sayyidina Sa'id bin Zaid juga demikian. Talha bin Abdullah juga tidak ikut berperang. Tapi diberikan. Karena apa? Karena mereka ma'zurin. Karena mereka tidak hadir dalam peperangan karena dikarenakan sebab uzur. Sayyidina Utsman bin Affan ketika perang Badar dia ada uzur, istrinya Sayyidatuna Ruqayyah yang tidak lain putri Nabi Muhammad SAW sendiri. Ketika itu dalam keadaan sakit keras di perang Badar, bahkan sampai meninggal dunia istri daripada Sayyidatuna Utsman radhiyallahu anhu putri Rasulullah SAW. Jadi diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut berperang merawat istrinya yang sedang sakit keras. Sa'id bin Musa, Sa'id bin Zaid juga demikian. Talha bin Abdullah, mereka ada uzur diberikan bagian daripada ghanimah. Karena apa? Karena mereka betul-betul andai kata tidak ada uzur, mereka akan ikut berjihad, mereka akan berperang. Karena niat mereka, niatnya untuk berperang. Tapi karena mereka terhalang dengan sebab uzur, ya, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala mereka orang-orang yang berperang, sekaligus mereka juga mendapatkan bagian daripada ghanimah yang diberikan dan dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Husain Abdullah bin Haddad, Husain Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu an, yang kita kemarin membacanya tapi belum sempat kita menjelaskan, bahwasanya niat seseorang yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya satu. Jangan niat itu dibohongi dengan amalnya. Maksudnya apa? Andai kata dia niat sesuatu yang baik, dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang jujur. Yang maksudnya niat sungguh-sungguh dan niat yang jujur, andai kata dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Tapi karena dia ketika itu tidak bisa melakukannya, tidak bisa melaksanakan apa yang dia niatkan, maka ketika itu dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia niat tahajud malam ini, ternyata dia tertidur sampai subuh baru bangun, tidak bisa tahajud kan, tapi bukan dengan sengaja, maka dia sudah mendapatkan pahala tahajud. Karena apa? Andai kata dia bangun, dia tahajud. Karena itu sungguh-sungguh niatnya. Beda dengan seseorang niat tahajud, tengah malam dia bangun, ah, lagi asik, lagi enak tidurnya, tidur lagi. Berarti tidak sungguh-sungguh niatnya. Kalau dia niat sungguh-sungguh, pasti bangun. Kalau kita nonton siaran langsung sepak bola, kok bisa bangun kan? Kalau mau tahajud, kenapa tidak bangun? Kenapa? Karena niatnya sungguh, niatnya kita sungguh-sungguh bisa bangun. Kalau niat sungguh-sungguh, dia akan bangun. Begitu juga niat-niat yang lain. Ya, ketika niat kita keluar rumah, ya kita niat, ya ketika keluar rumah kita niat akan memberikan sedekah jika memang ada orang miskin, ada orang yang membutuhkan. Kita niat, misalnya pun kita tidak menemukan orang miskin yang kita berikan sedekah, kita sudah mendapatkan pahalanya dengan niat yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya sungguh-sungguh? Andai kata kita keluar dari rumah, ternyata kita mendapatkan orang miskin yang kita niatkan memberikan sedekah kepadanya, tapi tidak melakukannya, tetap kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Wah, anda sudah niat, tidak perlu kasih, sudah cukup niat tadi kan sudah dapat pahala. Tidak. Karena niatnya tidak sungguh-sungguh. Ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad. Begitu juga dicontohkan juga bagi orang yang menuntut ilmu, harus niat yang baik. Itu apalagi penting. Menuntut ilmu bukan semua orang yang menuntut ilmu dapat keutamaan, dapat pahala, dapat ganjaran. Sesuatu yang baik itu yang menuntut ilmu dengan niat yang baik. Kalau dia menuntut ilmu tapi niatnya bukan niat yang baik, niatnya hanya untuk mendapatkan kehormatan dari orang-orang, niatnya untuk mendapatkan kemuliaan dari mereka biar namanya terkenal, biar dia bisa mengalahkan ulama-ulama di zamannya dan di kotanya. Bas niatnya munafasah, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mendapatkan harta yang ada di tangan mereka dan seterusnya. Niatnya mencari ilmu seperti itu. Ini maksiat mencarinya. Oleh karena itu Sufyan Tsauri ketika mengajarkan murid-muridnya ilmunya, kemudian dia mendapatkan satu murid yang niatnya tidak baik, maka Sufyan Tsauri mengusirnya. Ana tidak mau ngajar ente. Kalau ana ngajar kamu, ana dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena ana bantu kamu berbuat maksiat kepada Allah. Ente niatnya tidak baik mencari ilmu. Berarti membantu. Ya, niat mencari ilmu itu juga pengaruh ketika mencari ilmu niatnya. Kalau niatnya tidak baik ya, orang yang mencari ilmu bukan semuanya niatnya baik. Bahkan banyak di antara mereka orang fasik bisa mendapatkan ilmu, belajar mencari ilmu, dan bahkan orang alim. Bahkan orang Jerman, orang kafir itu mengarang mu'jam al-fihris Quran, kamus Quran. Jadi kalau kita ingin mencari kalimat Quran ini, kalimat ini ada di ayat berapa atau di surat berapa, ayat berapa, ya kita bisa mencarinya di kamus itu dengan mudah. Kita mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita cari. Itu kamus besar begini. Yang mengarang orang kafir, ahli tafsir, ahli Quran, tapi orang kafir, belajar dia mencari ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala dari itu. Ya, ketika seseorang mencari ilmu, niatnya apa? Karena menjalankan kewajiban, menghilangkan kebodohan, biar bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Niat mencari ilmu dengan niat memberikan ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut. Niat dengan mencari ilmu itu mencenangkan, menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya seterusnya. Termasuk niat mencari ilmu, niat dia ketika mendapatkan ilmu nantinya dia akan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, ketika dia mencari ilmu dengan niat tersebut, misalnya, misalnya dia tidak kesampaian, tidak menjadi orang alim, tidak mendapatkan ilmu yang dia cita-citakan, sudah dapat pahalanya. Karena sudah dapat pahalanya dari niatnya. Oleh karena itu, seseorang pernah belajar mencari ilmu. Ya, orang ini rajin. Tapi tidak lama dia mulai mencari ilmu, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dicabut nyawanya, maka orang soleh di zamannya melihatnya, masya Allah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Diberikan surga sebagaimana surga tersebut diberikan kepada orang-orang soleh. Bahkan ketika itu malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana fulan yang belajar mencari ilmu tapi tidak bisa menjadi orang alim? Oh, itu katanya malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Allah bertanya agar mereka yang lain menjadi tahu. Mana fulan? Oh, itu katanya malaikat ini ada, sudah masuk surga. Surga yang mana? Surganya para ulama apa surga biasa orang soleh biasa? Lah, orang soleh yang biasa, bukan para ulama. Masukkan dia ke surganya orang ulama. Derajatnya tinggi kan? Yarfa'illahi ladzina amanu wal ladzina utul ilma minkum. Derajat Allah mengangkat derajatnya orang mukmin nantinya di surga. Tapi derajatnya orang yang berilmu di atasnya lagi, derajat yang jauh, derajat yang banyak. Berapa derajat yang banyak? 700 derajat bedanya antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. 700 derajat, padahal satu derajat dengan derajat yang lain bisa ditempuh dengan 500 perjalanan jauhnya. Bedanya satu derajat dengan derajat yang lain, bisa bayangkan. Ditanya, masukkan ya derajat atau surganya ulama. Loh, kenapa? Dia kan bukan ulama. Dia murid, meninggal dalam keadaan dia niat untuk menjadi ulama. Maka dengan niatnya sudah cukup, itu berhak mendapatkan surganya ulama. So, dengan niat. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia nantinya di kuburannya akan diajarkan oleh malaikat-malaikat, diajarkan ilmu sampai dia betul-betul menjadi alim, sehingga dibangkitkan dari kuburannya ketika mereka umat semuanya dibangkitkan, termasuk dibangkitkan di golongannya para ulama, orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dia akan diajarkan oleh malaikat di kuburan, diajarkan nahu, fikih, tafsir. Malaikat yang menjelaskan, bukan guru-guru biasa lagi nih, Jibril gurunya dia. Ya, orang-orang top ini malaikat, bukan sembarangan guru. Sehingga menjadi orang alim dibangkitkan nanti bersama ulama-ulama yang lain, golongannya ulama. Nah, wahakada ini dari mana dia mendapatkan ini? Dari niatnya. Karena sudah niat, walaupun tidak kesampaian, karena sudah niat dia menjadi ulama, menyebarkan ilmu nantinya, berdakwah nantinya, dengan niat sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, niat yang baik-baik. Ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian juga ya, barusan yang kita baca ketahuilah bahwasanya niat itu tidak berpengaruh sama sekali dalam kemaksiatan. Ini sudah kita singgung pada sebelum-sebelumnya. Jadi jangan nanti ketika seseorang yang mencuri, merampok atau mencopet, ketika ditanya kenapa, anak niat untuk membantu pesantren. Ya, ini tidak mendapatkan pahala. Loh, katanya niat dapat pahala. Anak dengar di pengajian seperti itu. Ya, niat tidak pengaruh sama sekali dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan yang haram. Ya, ketika dia berjudi, ditanya kenapa berjudi, anak hanya menyenangkan teman-teman dan menyenangkan orang muslim, katanya hukumnya, katanya pahalanya besar. Anak niatnya menyenangkan teman-teman anak. Tidak ada, tidak mendapatkan pahala dengan niat tersebut, tetap dia mendapatkan dosa. Dan juga dikatakan di sini, barang siapa yang duduk bersama temannya, kemudian ketika itu temannya yang atau mengucapkan kata-kata hibah, menyebutkan kejelekan orang lain, dan dia diam. Ini kan dia, barang siapa yang duduk dalam satu perkumpulan, kemudian di situ disebutkan hibah, maka orang yang diam di majelis tersebut, tidak mengingkari, tidak menasihati, maka dia termasuk orang yang melakukan hibah tersebut. Mestinya kalian nasihat ya, jangan ngomong itu. Itu kan hibah. Nah, boleh kita ngomong yang lain aja. Kalau dia tidak bisa mengucapkan itu, tidak bisa menasihati mereka, keluar dari majelis tersebut. Kalau enggak, dia dosa. Kalau tetap duduk bersama mereka, dosa. Oh, anak niatnya menyenangkan mereka aja. Kalau anak enggak ada niat menyenangkan di sini. Karena itu adalah perbuatan maksiat. Niat tidak punya pengaruh sama sekali dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, "Man irtaba indahu akhuhu al-muslim falam yansurhu azallahu Allah fi dunya wal akhirah." Barang siapa yang berada dalam perkumpulan, kemudian di perkumpulan tersebut dihibah orang muslim yang lain, sedangkan dia tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak menasihatinya, maka Allah akan menghinakan dia di hari kiamat nanti, bahkan di dunia pun juga akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul SAW. Jadi seakan-akan dia ikut berhibah, sama aja dosanya ikut berhibah. Dosa hibah ini tidak sembarangan kan? Ya, dikatakan asad minaz zina, lebih dosa daripada zina. Karena kalau seseorang yang melakukan zina, dia bisa bertobat kapan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan pasti menerima taubatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seorang hamba walaupun itu dosa besar sekalipun, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Walaupun sebanyak apapun dosanya, tetap rahmat Allah lebih banyak, lebih luas. Jangan memutus asa daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rahmat yang luas, mempunyai rahmat yang sangat banyak, yang bisa menghapus dengan mudah, dengan dermawannya Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang sebanyak apapun menjadi sedikit di mata Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha, menyesal, niat tidak melakukan lagi selama-lamanya. Apapun dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allahu afrahu bi abdihi inatab, oh kama qal. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang atau cinta dan senang kepada hambanya yang mau bertobat. Kesenangan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kesenangan seorang hamba yang melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian dia di tengah jalan dia menunggangi ontanya misalnya, yang membawa bekal air, dia bawa makanan, dia bawa perjalanan jauh di padang pasir. Kemudian di tengah jalan dia istirahat, di tengah-tengah istirahat untanya kabur dan hilang. Ini di tengah jalan, tengah padang pasir, makanan minuman ada di atas onta tersebut. Dari mana dia makan minum? Mau kembali ke kota tidak bisa, wah sangat jauh, dia akan mati di situ kelaparan. Sehingga dia bingung cari kesana kesini tidak ketemu. Tatkala dia sudah capek mencari, dia duduk sudah putus asa, sudah menyerah sudah. Tahu-tahu ontanya berada di sebelahnya, yang dicari-cari sudah di sebelahnya, dan makanannya tetap ada, minumannya tetap ada. Senang dia, karena senangnya sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, dari senangnya. Sampai dia mengatakan, ya Allah, kamu adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngomong. Ya, maksudnya dia mau ngomong Allahumma anta rabbi, kamu adalah Tuhanmu, ini aku syukur kepadamu. Wa ana abduk, dan aku adalah budakmu. Cuma gara-gara sampai karena kesenangan sampai salah ngucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya, salah ngomong enggak masalah, tapi jangan disengaja. Jadi karena apa? Karena kesenangan, karena begitu gembira mendapatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lagi daripada orang tersebut. Dengan siapa? Dengan orang atau hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal mau bertobat. Ini muskilahnya kadang-kadang maksiat demi maksiat dilakukan, tidak ada sama sekali lintasan hati untuk bertaubat kepada Allah. Tidak ada lintasan sama sekali di hati untuk menyesali apa yang dia lakukan. Ini musibah. Kalau dia melakukan dosa sekali, manusia tempat dosa, tempat membuat kesalahan. Tapi yang muskilah dan yang musibah adalah dosa dilakukan tanpa berhenti, tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-israr 'alal ma'asi yurisu su'al khatimah. Selalu melakukan dosa walaupun itu dosa kecil, yurisu su'al khatimah, bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan di sini barang siapa yang dia melakukan hibah satu kali, itu dosanya lebih berat dan lebih besar daripada zina. Dari segi apa? Dari segi taubatnya. Kalau orang yang zina bertaubat kepada Allah, langsung Allah memberinya taubat. Tapi kalau orang yang hibah kepada orang lain, dia sebutkan kesalahan orang lain, dia tidak akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia meminta maaf. Dia datang kepada orang tersebut dan di situ katanya ulama harus menyebutkan apa yang dia ucapkan, ana nyebutkan kamu begini-begini selama tidak menimbulkan fitnah, ya. Harus disebutkan itu. Ente mengucapkan apa? Ana minta maaf, ana hibah ente. Sebutkan hibah ente apa sama ana. Sebutkan begini-begini. Di depan siapa? Karena kadang-kadang orang rido di depan ini, tapi kadang-kadang tidak rido kalau di depan orang lain. Orang tertentu. Jadi harus sebutkan di depan si fulan, di depan si fulan. Selama tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berat. Lebih berat lagi, masih mending kalau misalnya orang yang kita hibahi masih hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Itu lebih berat lagi. Bagaimana kita mau datang kuburan minta maaf itu? Nah, dianggap. Makanya kita harus banyak sedekah. Dengan niat pahala kita, pahala sedekah kita kirimkan oleh kepada orang yang kita hibahi. Dan kesalahan yang lain, mau hibah, mau kita menyakiti hatinya, merendahkannya, mengejeknya, membohonginya, memfitnahnya. Kalau sudah meninggal dunia kita tidak bisa minta maaf lagi. Sering-sering mengirim pahala sedekah, sering mengirim pahala Fatihah, termasuk di antara salaf ya, dari tertib Fatihahnya Al-Fatihah ila arwah walidina walidin wa usainal faqih muqaddin muhajirillah habi Abdullah dan di antaranya nanti wazawil hukuki alaina wa alaihim, dan orang yang mempunyai hak atas kami dan atas mereka. Siapa yang punya hak? Maksudnya orang yang kita dolimi, orang yang kita berbuat salah kepada mereka, dikirimi Fatihah juga. Dengan apa? Dengan niat, dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mendamaikan nantinya dia akhirat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang yang mempunyai hak surga beserta kebun-kebunnya, serta sungai-sungainya, sehingga ketika itu dia akan mengatakan punya siapa surga ini. Allah akan menjawab, ini punya orang yang mempunyai harganya. Dia akan bertanya lagi, siapa yang punya harganya? Tidak lain ente sendiri. Kok bisa? Ente ingat fulan bin fulan ente kenal di dunia dulu? Oh iya kenal. Itu hibah ente begini-begini. Oh iya, terus kalau ente maafkan dia, ini surga milik ente. Pasti akan maafkan apa enggak? Ya pasti akan dimaafkan. Nanti didamaikan oleh Allah dengan cara seperti ini. Kalau kita rajin-rajin mengirim Fatihah, mengirim hadiah sedekah, istighfar. Kalau tidak, ya kita akan dituntut nanti di hari kiamat. Jangan hanya mengatakan, oh si fulan itu hitam ya, si fulan itu pendek ya, si fulan. Kemudian tidak ada tuntutan di akhirat. Pasti akan dituntut. La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sedikit pun baik itu kecil ucapan kita yang kita ucapkan atau dosa kita yang kita lakukan, pasti semuanya akan dicatat. Shaghira wa la kabira, apalagi dosa besar. Makanya dikatakan ma yafidu min qalin illa ladaihi raqibun wa atid. Apapun yang terucap daripada lidah kita, maka di situ pasti ada dua malaikat raqib atid yang akan selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Apapun yang kita ucapkan akan tercatat. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat kebaikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan kekuatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang mencintainya dan orang yang dicintainya, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat dan dikumpulkan dengan beliau di dunia dan di akhirat. Ala hadinya kunia salihah jami'a li khadina al-khairah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.